Saat anak mau tanya apakah seseorang itu harus mengulangi wudhunya apabila di pertengahan wudhunya dia batal. Tolong jelaskan. Iya harus. Harus. Diulangi wudhunya lagi dari awal. Di pertengahan wudhu misalnya setelah dia mengusap kepalanya dia buang angin. Maka harus diulangi lagi dari awal.